Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala war'ah. Kitab ini adalah kitab yang tidak tebal atau tipis, yang beliau ringkas, ya. Baik. Kitab yang beliau tulis ini akan kita coba belajar bersama, kita baca bersama, ya, pelajari bersama di setiap hari Rabu malam Kamis, insyaallah taala. Baik. Ikhwani fi din wa ayyuhat talabah, para penuntut ilmu rahimani wa rahimakumullah, kita coba memulai dengan membaca muqaddimatul muallif, pembukaan, pendahuluan yang dibawakan oleh penulis di sini, yakni Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. قال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا كتاب في علم التوحيد. Kitab ini yang beliau tulis adalah kitab yang mempelajari tentang ilmu tauhid, yaitu tentang keyakinan, tentang akidah, ya, tauhid. Waqad ra'aitu fihi al-ikhtisar مع سهولة العبارة. Kata beliau, dan sungguh aku telah coba tetap menjaga, ya, dalam rangka tentunya menjaga agama ini, dengan menuliskan satu risalah yang ringkas tentang tauhid, ya, al-ikhtisar, dengan ringkasan yang ringkas tentunya, ma'a suhulatil ibarah, dengan bersamaan dengan ungkapan yang mudah, ibarah yang mudah dipahami. وقد اقتبست من مصادر كثيرة من كتب أئمتنا الأعلام. Dan sungguh di sini pula, kata beliau, saya telah mengutipnya dari sumber-sumber yang banyak. Ini dalam tulisan kitab beliau ini, beliau banyak mengutip dari sumber-sumber kitab yang banyak, dari kitab-kitabnya para ulama, ya, dari kitab-kitabnya a'immah, para ulama di dunia ini, dari para ulama yang terkenal, diketahui tentang keilmuannya. ولا سيما كتب شيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية. Terlebih lagi seperti kitab-kitabnya Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah, wa kutub Al-Allamah Ibn Al-Qayyim, demikian pula kitab-kitabnya Al-Allamah Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, wa kutub Syekh Al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab wa talamidahu min a'immatid da'wah al-mubarakah. Min a'immatid da'wah al-mubarakah. Dan juga kitab-kitabnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dan murid-murid beliau dari kalangan a'immah, dari kalangan para ulama, dari a'immah dakwah yang al-mubarakah yang diberkahi. Jadi di sini beliau hafizahullahu taala dari apa yang beliau tulis dengan secara ringkas dengan ungkapan-ungkapan yang mudah dipahami. Ya. Di sini pun beliau banyak mengutip dari ulama-ulama yang terkenal dari ulama dunia ini seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibn al-Qayyim al-Jauziyah wa Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullahu jami'an. Demikian pula dari murid-murid beliau dari a'immatud da'wah al-mubarakah ini. Ya. Baik. Wa mimma la syakka fihi anna 'ilma al-'aqidah al-islamiyyah huwa al-'ilmu al-asasi alladhi tajidul 'inayatu bihi ta'alluman wa ta'liman wa 'amalan. بموجبه لتكون الأعمال صحيحة مقبولة عند الله نافعة للعاملين. Dan dari perkara yang tidak diragukan lagi di dalamnya, ya. Dari perkara yang tidak diragukan lagi bahwasannya ilmu dan aqidah al-islamiyah, aqidah Islam, yaitu ilmu tentang aqidah al-islamiyah, aqidah tauhid, huwal ilmu al-asasi, adalah ilmu yang pokok, ya, ilmu yang fundamental, dasar, atau ilmu yang utama, ya. Alladhi tajadurul inayatu bihi ta'alluban wa ta'liman wa amalan, yang pantas bagi seorang untuk menjaganya dengan cara mempelajarinya, ya, mengajarkannya dan mengamalkannya. Ya, yang berdasarkan atasnya menjadikan amalan-amalan itu, ya, yang diamalkan itu adalah amalan yang sahih, amalan yang benar, maqbulatun indallah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, nafi'atun lil amilin. Demikian pula bermanfaat bagi yang mengamalkannya. Jadi kata beliau apa? Bahwa ilmu tentang akidah Islamiyah, ilmu tentang tauhid ini adalah ilmu yang pokok, ilmu fundamental, yakni ilmu apa? Yang utama sebagai dasar bagi seseorang. Ya. Sehingga dengan itu pantas bagi seorang untuk apa? Menjaganya. Bagaimana menjaganya? Kata beliau, dengan ta'alluman, ya, dengan belajarinya, ta'liman wa amalan, ya, belajar mengajarkan dan mengamalkannya. Yang berdasarkan dengannya diinginkan dia, ya, amalan-amalan dia adalah amalan-amalan yang sahih, amalan yang benar, ya. Makbulah, yakni amal yang diterima di sisi Allah Azza wa Jal, dan bermanfaat bagi pelakunya, orang yang mengamalkannya. Oleh karena itu kita dapati, ya, dari para ulama, bahkan dari para anbiya wal mursalin. Apa yang mereka dakwahkan, yang utama yang mereka dakwahkan adalah apa? At-tauhid, aqidah. Ya, karena itu adalah pokok utama. Demikian pula para ulama dari kalangan sahabah, tabi'in, tabi' tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan. Ya, sahabah, tabi'in, tabi' tabi'in, demikian para ulama yang datang setelahnya. Maka kita dapati mereka yang mereka dakwahkan, yang mereka ajarkan pertama kali adalah apa? At-tauhid, aqidah yang sahihah. Ya, khususun wa annana fi zamanin kathir, khususun wa annana fi zamanin kathurat fihi tiyaratun harifah. Terlebih khusus lagi bahwasanya kita di zaman ini, di zaman kita ini, ya, banyak di dalamnya aliran-aliran yang sesat, ya, kelompok-kelompok sesat, ya, seperti tiyar al-ilhad, tiyar al-ilhad al-dahriyin, yakni aliran ateis, ya, kelompok anti Tuhan, tidak meyakini adanya Tuhan. Wathiyar tasawuf warahmanah, ya, demikian pula aliran sufiyah, ya, demikian pula thiyar al-quburiyah al-wathaniyah. Yakni al-quburiyah, al-quburiyun, al-wathaniyun, apa, kelompok-kelompok paganisme, yakni penyembah berhala, dan kelompok-kelompok yang lain yang dari alina, kelompok-kelompok yang sesat, menyesatkan. Demikian pula tiyar al-bid'ah al-mukhalafah lihadin nabawi. Demikian pula aliran atau kelompok bid'ah-bid'ah yang mukhalafah, yang menyelisihi hadin nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyelisihi petunjuk nabi. Qala, beliau mengatakan, wa kullu hattiyaratun khatiratun ma lam yakunil muslimu muslihan bisilahil akidatis sahihah almurtakizatu ala alkitabi was sunnah wa ma alaihi salaful ummah فإنه حري أن تجرفه تلك التيارات المضلة. نعم. وكلها tadi yang kita sebutkan semuanya itu dari aliran-aliran, kelompok-kelompok yang sesat, baik al-ilhadi, tasawuf, al-kuburiyah, al-kuburiyatul wataniyah, ya, tiar bid'ah al-mukhalafah. Semuanya itu adalah aliran-aliran, kelompok-kelompok yang berbahaya, di mana kalau, di mana jika seorang muslim, ya, tidak apa namanya, memegang senjata sebagai tameng bagi dirinya dengan senjata aqidah sahihah al-murtakizah ala kitabi wa sunnah wa alaihi salatul ummah, yaitu berpegang dan tameng senjata dengan apa, yaitu dengan apa, aqidah yang sahihah, yang tertanam, tertancap di dalamnya yang sesuai dengan kitab dan sunnah, dan apa yang ada di atasnya salaful ummah, maka sepatutnya ya, maka sepatutnya bagi seorang muslim tersebut yang berakidah sahihah, untuk apa? Tajrafahu tilka tiyarat al-mudillah, untuk menyapu bersih, menghilangkan kelompok-kelompok yang sesat tersebut, aliran-aliran yang sesat tersebut. Ya. Wa hadha mimma yastad'i al-'inayatu at-tammah bi ta'lim al-'aqidah sahihah li abna'il muslimin min masadirha al-asliyah. Dan ini adalah dari perkara yang menuntut bagi seseorang untuk menjaga dengan penjagaan yang sempurna, dengan penjagaan yang kuat, dengan cara ya mempelajari akidah yang sahihah, ya mengajarkan akidah yang sahihah kepada anak-anak kaum muslimin, ya kepada anak-anak kaum muslimin, dengan mengambil dari sumber yang asalnya, dari sumber yang asalnya, dari sumber yang benar, ya dari kitab dan sunnah dan apa yang datang di atasnya salaful ummah, yakni dari apa yang datang dari nabi kita ya sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan, ya kemudian orang-orang yang setelahnya dari kalangan sahabat, tabi'in dan dari salaful ummah. Baik. Wa sallallahu ala wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ini mukaddimah dari beliau hafizahullah taala. Di sini beliau menyampaikan ya sebagai ringkasan apa yang beliau sampaikan, bahwa pentingnya ilmu tauhid, pentingnya ilmu akidah, ya, bagi kita untuk mempelajarinya, ya, bagi kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kaum muslimin akidah yang benar, keyakinan yang benar dari akidah Islamiyah, sehingga kita mengambil, ya, belajar akidah tersebut dari sumber yang asalnya yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga kita tidak salah dalam mengajarkannya. Ya, kita tidak salah dalam mengajarkan, kita tidak mengajarkan pada kepada akidah yang rusak, yang menyesatkan, tidak. Ya. Tapi kita ambil dari asalnya yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ala kitab wa sunnah wa alaihi salaful ummah, yang diajarkan oleh beliau, ya, demikian pula dari salaful ummah yang datang dari setelah beliau, dari para sahabat dan orang-orang yang datang setelahnya. Dan demikianlah beliau hafizahullah, ya, dari bentuk salah satu penjagaan beliau untuk mengajarkan umatnya, ya, beliau mencoba untuk menulis satu risalah seperti risalah yang akan kita baca ini, ya, yang berjudul Kitab Tauhid. Di sini beliau menulis dengan cara ringkas, ya. Kemudian kata beliau, dan apa? Ungkapan yang mudah dipahami. Ya, sebagaimana kita ketahui di sana banyak ya kutub-kutub al-aqidah, kitab-kitab aqidah, ya, yang tentunya dari tulisan para ulama kita sudah banyak. Bahkan beliau memiliki beberapa banyak tulisan tentang kitabul aqidah, namun di sana dengan di apa dituliskan dengan tebal banyak. Nah, di kitab ini beliau apa menuliskan dengan ikhtisar, dengan ringkas, sehingga tidak kitab yang beliau tulis ini tipis, ya. Nah, Dan beliau menjelaskan ini karena sungguh di sana banyak musuh-musuh agama ini, ya, dari aliran-aliran yang sesat dan menyesatkan. Sehingga sepatutnya, kata beliau, sepatutnya dan sepantasnya seorang untuk menjaganya dengan mempelajari akidah Islamiyah, ya, mempelajari akidah tauhid yang benar. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian ini yang datang, ya, dari mukaddimah muallif hafizahullahu taala. Dan nanti di sini akan kita dapati, ya, kitab ini dibikin menjadi beberapa bab, di mana di setiap babnya akan disebutkan di sana ada beberapa fusul, ada beberapa fasal-fasal, ya. Seperti di antaranya, setelah beliau membawakan mukaddimah, kemudian disebutkan di situ pada bab yang pertama, al-babul awwalu, bab yang pertama, yaitu tentang al-inhirafu fi hayatil bashariyati wa lumhati tarikhiyati anil kufri wal ilhadi wal syirki wal nifaqi. Yani tentang penyimpangan, ya, penyimpangan yang terjadi pada kehidupan manusia dan sekilas tentang histori, sejarah tentang kekufuran, penyelewengan, kesyirikan dan kenifakan. Ya. Dan pada bab ini yatadhamman al-fusul at-taliyah, di sini meliputi beberapa fasal, ya. Beberapa fasal berikut ini, yaitu di antaranya fasal al-awwal, fasal yang pertama, yaitu akan dibahas tentang al-inhirafu fi hayatil basariyah, ya, basariyah. Ini tentang penyimpangan yang terjadi pada kehidupan manusia. Kemudian ada al-faslu tsani, pada fasal yang kedua, di sana nanti akan kita dapati tentang pembahasan tentang asyirku, tentang syirik, ta'rifuhu wa anwa'uhu. Di sana akan tentang ta'rifnya, definisi dan macam-macamnya. Kemudian ada fasal yang ketiga, yang faslu tsalits, akan dibahas tentang apa? Tentang al-kufur, tentang kufur. Juga akan disebutkan tentang ta'rifnya, ta'rifuhu wa anwa'uhu, ya, definisi dan macam-macamnya. Kemudian al-faslu rabi', ada fasal yang keempat, nanti akan kita dapati, akan dijelaskan tentang an-nifaq, tentang kenifakan, ta'rifuhu wa anwa'uhu, definisinya dan macam-macamnya. Dan al-faslul khamis, dan ada fasal yang kelima. Pada fasal yang kelima ini, ya, akan kita dapati penjelasannya tentang bayan, ya, hakikati kullin minal jahiliyyati al-fisqi al-dhalali al-riddati aqsamuha wa ahkamuha. Yani fasal yang kelima akan kita dapati penjelasan yang menjelaskan tentang hakikat setiap dari, ya, setiap perkara tentang apa? Ini tentang jahiliyah, tentang jahiliyah, ya. Kemudian tentang al-fisqu, kefasikan, ya. Kemudian tentang ad-dhalal, ya, kesesatan. Demikian pula tentang ar-riddah, tentang kemurtadan. Demikian pula na'am, akan disebutkan aqsamuha wa ahkamuha, ya, pembagiannya, ya, pembagiannya dan hukum-hukumnya. Baik. Sehingga nanti pada bab awal akan kita dapati di sana, ya, terbagi menjadi apa, meliputi lima fasal, ya, lima fasal, ya. Dan insyaallah taala kita akan coba membaca fasal demi fasal yang ada biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Baik. Allah Ta'ala a'lam bis-sawab. Dan pada kesempatan kali ini, malam ini, untuk sementara waktu mungkin ya kita cukupkan dengan yang sudah kita baca saja, yakni kita hanya membaca muqaddimah, ya, hanya membaca muqaddimah kemudian menyebutkan tentang bab yang awal bahwa di sana apa bahwa dalam kitab ini nanti akan dibahas bab menjadi beberapa bab, dan dari setiap bab di sana ada beberapa fasal, ya, 6 yang akan dibahas dari fasal yang satu ke fasal yang berikutnya. 6 insyaallah taala fasal yang pertama kita akan baca pada pertemuan yang akan datang berikutnya insyaallah taala. Adapun pada pertemuan ini kita cukupkan membaca muqaddimah muallif hafizahullah taala. Mudah-mudahan apa yang kita baca sedikit dan ringkas ini memberikan pelajaran dan wawasan bagi kita semuanya, para penuntut ilmu, ya, para thullab, ya, anak-anakku sekalian. Harapannya nanti kalian ya memperhatikan ya apa yang datang dari penjelasan-penjelasan yang ada yang dijelaskan oleh Syekh hafizahullah taala wa ra'ah. Allah taala alam bisab. Naktafi bihada. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.